السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحوادي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Semoga kita mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menjadi bekal amal saleh kita di dunia dan bekal kebaikan kita kelak di akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam. Kita lanjutkan pembahasan pada berita tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada dua hadis yang tersisa dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis tentang kisah Fatimah radhiyallahu anha menjenguk ayahandanya di masa sakit beliau ini. Hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam pembahasan bab sabar. Qala haddatsana Nasr ibn Ali qala haddatsana Abdullah ibn Zubair شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال. Kisah ini dikisahkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lamma wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurabil mauti ma wajada. Ketika Rasulullah SAW mendapati dari kesempitan, kesulitan yang dialami dalam sakit beliau, dalam wafatnya beliau, ma wajada, apa yang beliau dapati. Ini kalau kita terjemahkan letter lex, artinya atau maknanya ketika sakit Rasulullah SAW semakin bertambah. Kemudian datanglah sang putri mengatakan, qalat Fatimatu wa karba wa karbah. Betapa susahnya. Ini adalah ungkapan untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dalam hati. Seperti yang kemarin kita baca dalam hadis sebelumnya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian apa mengatakan wa nabiyyah wastafayyah wa khalilah. Ini uslub metode pengungkapan perasaan hati. Yang dalam riwayat lain disebutkan wa karba abatah. Duhai betapa berat apa yang dirasakan oleh bapakku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abiki ba'da al-yaumi. Tidak ada kesulitan bagi bapakmu setelah hari ini. Naam. Orang-orang beriman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibimbing oleh para rasul, para nabi, kesusahan akan berhenti dengan kematian. Kesusahan akan berakhir dengan kematian. Karena wali-wali Allah, kekasihnya Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mendapatkan kemudahan, mendapatkan tempat yang baik setelah kematiannya. Diawali dari kenikmatan kubur, kemudian di padang mahsyar, dan akhirnya menempati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seharusnya orang beriman tidak perlu takut dengan kematian. Karena sebenarnya kematian adalah pintu yang akan menghantarkan dia kepada kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan membaca ayat kursi setelah salat fardu, maka keutamaannya adalah menjadi jaminan surga bagi seseorang. Tidak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Artinya surga ini pintu masuknya adalah kematian. Tidak mungkin orang masih hidup akan menikmati kenikmatan-kenikmatan akhirat. Maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi ini masih sempat menyampaikan sesuatu yang menenangkan putrinya, yang menghibur dan membahagiakan putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Innahu qad hadara min abiki ma laisa bitarikin minhu ahadan. Sesungguhnya telah hadir dari bapakmu apa yang tidak mungkin meninggalkan darinya seseorang pun. Apa? Kematian. Bahwa telah datang kepada bapakmu sesuatu yang tidak mungkin lepas seorang pun dari manusia. Maka sebuah nasihat yang kemarin kita posting gitu ya, dituliskan oleh Ustadz Amin Nurbait, kita atau kebanyakan kita terlalu disibukkan dengan sesuatu yang tidak pasti, yang nanti kita akan bahas pada bab berikutnya tentang peninggalan Rasulullah SAW. Kita terlalu disibukkan dengan dunia yang kita tidak pasti apakah akan menjadi orang yang berlimpah harta atau yang berkecukupan saja atau bahkan kekurangan harta. Kita terlalu sibuk dengan ini. Sedangkan sesuatu yang pasti yaitu kematian kita, kita lupa untuk mempersiapkannya. Yang diungkapkan dalam tulisan lain, kita terlalu sibuk berpikir untuk hidup enak, lupa untuk bagaimana kita bisa mati dengan enak. Allahumma musta'an. Al-muwafatu yawmal qiyamah. Dan sesuatu yang pasti pula adalah apa? Pertemuan kelak di hari kiamat, pertemuan dengan Allah, mendapatkan balasan-balasan yang terbaik. Di akhir keterangan hadis ini, Syekh Abdul Razak mengatakan, Allahumma ijma'na bihi fi jannatika ya karim. Ya Allah, semoga Engkau kumpulkan kami dengan beliau, Nabi Muhammad SAW, di surgamu, wahai Allah yang maha mulia. Allahumma amin. Kemudian bab ini ditutup dengan sebuah hadis yang meskipun secara sanadnya lemah, tapi kemudian makna ini juga didukung oleh hadis-hadis yang lain tentang keutamaan orang yang anaknya mendahului dia, khususnya anak yang masih kecil yang meninggal. Ini akan menjadi sebuah tabungan bagi orang tua yang ikhlas, akan menjadi apa, jaminannya untuk masuk surga. Qala hadatsana Abu al-Khattab Ziyad ibn Yahya al-Basri wa Nasr ibn Ali qala hadatsana Abdu Rabbihi ibn Bariq al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simak ibn Walid yuhaddithu annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. Barang siapa yang memiliki dua faratan min ummati, dari umatku. Apa itu dua faratan? Farat kita katakan tadi adalah anak yang lebih dulu meninggal daripada dirinya. Maka dijanjikan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga dengan sebab apa? Dua anak yang mendahulunya tadi. Tentu kita katakan apa? Jika dia bersabar menerima ujian yang Allah berikan kepadanya. Faqalat Aisyatu, maka kemudian berkata Aisyah ketika Rasulullah menyampaikan ini, faman kana lahu faratan min ummatik, bagaimana dengan orang yang hanya punya satu farat, yang punya satu anak saja meninggal. Qala wa man kana lahu faratan ya muwaffaqatu, demikian pula siapapun yang memiliki satu farat itu juga akan dijamin dimasukkan surga, wahai wanita yang diberi taufiq, diberi petunjuk. Qalat faman lam yakun lahu faratan min ummatika, lalu bagaimana yang tidak punya anak meninggal menjadi jaminannya kelak di hari kiamat untuk masuk surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, ana faratun li ummati lan yusabu bimithli, aku adalah apa, penjamin bagi umatku dan mereka tidak akan tertimpa semisal dengan diriku. Maka kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya ketika melalui sirat, mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah berikanlah keselamatan keselamatan, dan beliaulah yang membukakan untuk umat manusia pintu surga, dan beliaulah yang pernah mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku dijamin masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat pun terheran-heran dan menanyakan, faman ya'ba ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah yang enggan masuk surga? Kemudian ini yang menjadi pelajaran untuk kita semua. Ketika beliau kemudian mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepadaku, dia dijamin masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang telah bersikap enggan. Kemudian dikatakan juga tidak akan menimpa umat ini apa yang menimpa beliau. Iya. Karena setiap orang diuji sesuai dengan keimanannya. Dan tidak ada yang keimanannya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin disebutkan tentang apa sakitnya, itu adalah sakitnya dua orang lelaki. Nah, dengan hadis ini kita mengakhiri bab ke-54. Kita akan beralih kepada bab ke-55. Tentang bab ma ja'a fi mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang apa-apa yang datang pada warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berita-berita yang datang tentang warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi, kita bisa melihat inilah salah satu kewajiban mereka yang hidup kepada si mayit. Ada empat kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Yang pertama adalah mengurus jenazahnya sampai pemakaman. Yang kedua, menunaikan hutangnya, melunasi hutangnya. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan wasiatnya. Di mana kalau wasiat itu adalah wasiat harta maksimal sepertiga dari total harta yang ada. Kemudian yang keempat, yang ini sering diabaikan oleh masyarakat sehingga kemudian menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, yaitu apa? Membagikan warisan. Menjadi hal tabu di tengah masyarakat membicarakan warisan setelah kematian seseorang. Sehingga muncul pernyataan-pernyataan, misalnya apa? Tanah masih basah, kita sudah berbicara tentang warisan. Akhirnya ditunda. Sebagian beralasan karena apa? Misalnya yang meninggal bapaknya, lo ibu kan masih ada, masa mau dibagi warisan? Atau sebaliknya, ibunya yang meninggal, oh bapak masih ada. Ingat, warisan yang dibagi adalah warisannya orang yang meninggal. Dan ini mengingatkan kita pula perkara yang sering diabaikan tentang membedakan harta suami dan istri. Banyak permasalahan muncul juga dalam masalah warisan karena apa? tidak jelasnya mana harta suami dan mana harta istri. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua harus memperjelas dari sekarang. Kalau misalnya membangun rumah bersama, dibuat surat untuk mengingatkan bahwa dulu bapak membangun sekian persen, ibu sekian persen. Membeli tanah misalnya, urunan, disebutkan. Sehingga kelak kalau salah satu mendahului yang lain, jelas mana harta yang harus dibagi. Karena kemudian ada juga yang kemudian bersegera membagi, tapi ternyata yang dibagi bukan harta si mayit. Misalnya ada seorang wanita meninggal, ibu meninggal, akhirnya dibagi. Ternyata semua yang dibagi, termasuk hartanya bapaknya dibagi. Akhirnya bapaknya sendiri gak punya rumah. Maka subhanallah, ini juga kita perlu perhatikan. Dalam sebuah hadis disebutkan tentang apa? Bahwa ilmu waris adalah salah satu ilmu yang pertama kali dicabut dari umat ini. Maka hati-hati kalau kita menyepelekan masalah apa? Pembagian warisan ini. Dan pembagian warisan yang perlu dicermati juga, tidak harus pembagian secara apa? Secara fisiknya. Artinya kalau memang ahli waris merasa belum membutuhkan dengan harta warisan tersebut, maka yang terjadi adalah apa? Pembagian secara teorinya. Kemudian apa? Buatlah berita acara bahwa pada hari ini tanggal sekian jam sekian telah dimusyawarahkan sehingga pembagian sekian dan sekian. Maka tidak harus di waktu itu juga ayo rumah ini dijual, tanah itu jual, tidak. Tapi semua tahu, oh bahwa ibu punya bagian berapa? 1/8. Oh si anak-anak dapat bagian berapa? Kemudian apa? Buat berita acaranya. Dan itu menjadi pegangan di kemudian hari. Setelah semuanya longgar, pikiran tenang, gimana ini? Mau ada yang nyusui? Atau dijual saja? Maka Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan masalah warisan setelah apa? Masalah kematian ini mengingatkan bahwa masalah pembagian warisan itu disegerakan. Kemudian pelajaran kedua yang akan bisa kita ambil dari bab ini. Bab ini akan mengingatkan kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia kita. Sebuah jargon tentang apa? Warisan 7 keturunan. Itu tentunya mempengaruhi banyak orang. Bahkan kebanyakan kita punya harapan seperti ini. Bisa memberikan warisan yang cukup berlimpah kepada anak keturunan kita. Meskipun tidak semuanya terwujud. Tapi kalau ditanyakan ingin atau tidak, ya tentunya secara manusiawi kita punya keinginan tersebut. Tapi marilah kita membaca apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya. Paling tidak ini akan menjadi apa? Bahan renungan, bahan pertimbangan untuk kita tidak terbebani dan tersibukkan, terlenakan untuk punya warisan apa tadi? 7 turunan tadi. Hadis pertama yang disebutkan oleh penulis, qala haddatsana Ahmad ibn Mani', qala haddatsana Husain ibn Muhammad, qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Amr ibn Harith akhi Juwairiyah lahu sahbatun radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa silahahu wa baghlatahu wa ardan ja'alaha sadaqatun. Tidaklah Rasulullah sallallahu meninggalkan kecuali persenjataannya, kemudian apa? Bighalnya, yaitu persilangan antara keledai dan kuda, wa ardhan, dan tanah yang dijadikannya sedekah. Maka subhanallah, ini peninggalannya manusia terbaik. Ini peninggalannya manusia yang membagikan onta agar orang masuk Islam, membagi berapa? 100 onta kepada masing-masing kepala. Bahkan ada lagi yang diberikan 100 dan diberikan 100 dan diberikan 100. Maka beliau meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Dan ada satu hukum khusus yang nanti juga akan kita bahas, bahwa warisan yang beliau wariskan tidak untuk keluarganya, tapi disedekahkan untuk kaum muslimin. Yang ini berbeda dengan kita. Kita tidak boleh, misalnya apa, di saat sakit mau berwasiat bahwa ini diwakafkan semuanya untuk keperluan kaum muslimin, tidak boleh. Seperti yang terjadi pada Sa'ad ibn Abi Waqqas, ketika dia ingin mewakafkan 2/3 hartanya karena merasa hanya meninggalkan seorang anak perempuan, maka Rasulullah tidak mengizinkan. Dia kemudian apa, minta izin lagi setengah, Rasulullah juga tidak mengizinkan, sampai akhirnya apa, 1/3. Dan Rasulullah mengatakan wasulusu kathir atau kabir, 1/3 itu sudah terlalu banyak atau terlalu besar. Berbeda dengan Rasulullah yang harta warisannya adalah sedekah bagi kaum muslimin. Dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak perkataan al-imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di dalam kitab al-bidayah wa nihayah, fa'inna dunya bihadhafiriha kanat ahqara indahu kama hiya indallahi min an yas'alaha aw yatrukaha ba'dahu mirathan. Sesungguhnya dunia dan isinya ini, adalah sesuatu yang apa? Biasa. Bahkan rendah di sisi beliau, sebagaimana itu rendah di sisi Allah, yang membuat beliau sibuk mengurusi dunia dan meninggalkan dunia setelah beliau meninggal. Maka subhanallah, inilah seharusnya pandangan kita terhadap dunia. Jangan sampai dunia membelenggu langkah akhirat kita. Jangan sampai dunia mengganggu perjalanan akhirat kita. Yang itu akan tercermin dalam perjalanan seseorang kelak di as-sirat. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa perjalanan manusia di sirat adalah cermin perjalanan manusia dalam menempuh siratal mustaqim di dunia. Ada orang-orang yang bercepat-cepat dalam ketaatan, tidak tersibukkan oleh dunianya, sehingga demikianlah yang dia dapati kelak di sirat. Tapi banyak pula orang yang tertipu dengan dunianya, jatuh tenggelam pada dunianya, dan itu pula yang akan menjatuhkan dan menenggelamkannya ke dalam api neraka, wal'iyadu billah. Hadis kedua. Qala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna, qala haddathana Abu al-Walid, qala haddathana Hammad ibn Salamah, an Muhammad ibn Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, menceritakan, ja'at Fatimatu ila Abi Bakrin, datang Fatimah kepada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kapan itu? Setelah wafatnya Rasulullah dan Abu Bakar sebagai khalifah pengganti beliau. Faqalat, man yarithuka? Kemudian Fatimah bertanya kepada Abu Bakar, siapa yang menjadi ahli warismu? Ini mukaddimah yang disampaikan oleh Fatimah kepada Abu Bakar. Subhanallah. Ini menunjukkan kecerdasan beliau, gitu ya. Faqala ahli wa waladi. Maka Abu Bakar menjawab, ahli warisku adalah apa? Istri dan anak-anakku. Setelah mendapatkan jawaban ini, Fatimah pun mengatakan, faqalat mali la arisu abi, kenapa aku tidak kemudian mewarisi bapakku? Kalau memang ahli waris itu istri dan anak keturunannya, saya anaknya Nabi SAW, kenapa saya tidak dikasih warisan? Faqala Abu Bakar, maka berkatalah Abu Bakar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la nurath. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kami ini tidak diwarisi. Ini para nabi dan rasul itu tidak memberikan warisan kepada anak keturunannya. Ini hukum khusus bagi mereka, dan sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir tadi, kemudian Syekh Abdul Razak mengingatkan, kenapa sampai Fatimah datang seperti ini? Maka kemungkinannya Fatimah belum pernah mendengarkan hadis yang disebutkan oleh Abu Bakar tadi. Ini sebagaimana kita terangkan dalam beberapa kesempatan bahwa tidak semua hadis itu didengar oleh semua sahabat. Dan inilah yang menjadi apa? Sebab baik para sahabat, apalagi kemudian apa? Generasi selanjutnya, terjadi perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah agama. Khususnya dalam masalah apa? Fikih. Tidak dalam masalah akidahnya. Sehingga kita perlu berlapang dada. Kalau terjadi apa? Perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Tapi bukan artinya kemudian kita bermudah-mudah dalam perbedaan tadi. Kita juga harus punya semangat untuk mencari mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Jadi ini dua sisi yang berbeda, begitu ya. Ketika kita mendapati perbedaan pendapat apa? Berlapanglah dada. Oh, bahwa fulan mengambil pendapat ini, fulan mengambil pendapat yang itu. Tapi bagi kita sendiri apa? Kita harus punya semangat mencari, melihat, menilai mana pendapat yang lebih kuat. Jangan kemudian apa? Loh, yang penting kan ada yang berpendapat. Kemudian kita asal ambil yang enak, yang ringan. Nah, ini para ulama sepakat ini haram. Ini yang disebut dengan istilah apa? Tatabbu'ur ruhos. Mencari-cari yang ringan. Kemudian yang kedua juga diingatkan oleh Syekh Abdul Razak. Meskipun Fatimah radhiyallahu anha kemungkinan belum mendengar tentang permasalahan ini, tapi begitu beliau mendengar sabda Nabi SAW, langsung stop. Bahwa Nabi SAW telah menentukan, kami tidak diwarisi. Maka tidak ada kata A, B, C, D. Tidak ada kata-kata kemudian apa? Lo tapi, lo saya, lo ini. Enggak ada. Subhanallah. Maka ini sikap para sahabah dan sahabiyat. Bagaimana mereka langsung stop dari sikapnya kalau apa? Mendengar ayat atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketidaktahuan seseorang itu dimaklumi. Yang tidak dimaklumi adalah sikap salahnya setelah tahu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, walakinni a'ulu man kana Rasulullah sallam ya'uluhu. Akan tetapi aku akan merawat, memperhatikan siapa yang dulu dirawat, diperhatikan oleh Rasulullah sallam. A'ulu dari kata man a'la. Ya'ulu. Man ala jariyatin, barang siapa merawat dua anak perempuan, gitu ya. Wa unfiqu ala man kana Rasulullah SAW yunfiqu alaihi, dan aku akan memberikan infak, membiayai siapa-siapa yang dulu dibiayai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri, kemudian siapa-siapa yang dulunya menjadi apa tanggungan Rasulullah itu ditanggung oleh negara. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Yahya ibn Katsir al-Anbari Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi al-Bakhtari anna al-Abbas wa Aliyan jaa ila Umar يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. Diceritakan oleh Abul Bakhtari bahwa Abbas, paman Nabi SAW, dan Ali, sepupunya Nabi SAW, jadi ini antara apa, paman dan ponakan, datang keduanya kepada Umar mengadukan permasalahan di antara keduanya. Dan masing-masing mengatakan, kamu ini begini. Yang satunya juga mengatakan, kamu ini begitu. Faqala Umar li Talhah wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad. Maka Umar mengatakan kepada Talhah ibn Ubaidillah wa Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas, para senior sahabat, dan mereka sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Anshudukum billah, asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu mali nabiyyin sadaqatun illa ma at'amahu inna la nurath. Mendengarkan perbedaan pendapat antara paman dengan ponakan tadi, Umar bertanya. Dan kalau orang sudah menggunakan nama Allah dalam pertanyaannya, mengatasnamakan Allah dalam pertanyaannya, ini pertanyaan yang wajib dijawab. Dan yang ditanya adalah para senior sahabat, yang kita katakan termasuk apa, di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada Talhah, ada Zubair, ada Abdurrahman ibn Auf, ada Sa'd ibn Abi Waqqas. Apakah kalian mendengar, apakah kalian pernah mendengar bahwa Rasulullah mengatakan seluruh harta seorang nabi itu sedekah? Illa ma'at'amahu, kecuali apa yang dimakan, yaitu misalnya meninggalkan, seperti kisahnya Aisyah ditinggali satu apa, mungkin kalau kita mengatakan sekarang karung gitu ya, satu tempat apa, gandum yang kemudian dimasak, gak pernah habis. Akhirnya penasaran, ditakar, berapa tuh isinya ini kalau gak habis-habis. Begitu ditakar apa? Habis. Subhanallah. Ini karamah yang Allah berikan kepada Aisyah. Atau ini mukjizat yang diberikan kepada Nabi SAW. Dan inilah kadang apa, kalau kita terlalu hitung-hitungan dengan Allah, habis ya habis. Tapi kalau kita, ya sudahlah, apa yang kita terima belanjakan, besok belanja lagi, cukup saja gitu ya. Tapi kalau kita hitung, apalagi ada teori apa itu, manajemen keuangan, manajemen amplop gitu ya. Wah, ini amplopi untuk ini, amplopi semua dihitung, harus cermat gitu. Ternyata apa, ya malah kurang. Maka subhanallah, terhadap rezeki Allah, yakin saja, insya Allah cukup. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki, katanya begitu. Nah, maka mereka pun menjawab, naam. Atau sebelumnya bagian terakhir tadi, sesungguhnya kami tidak diwarisi. Wa fil hadits qissatun. Dalam hadis ini apa, kisah ini, kisahnya panjang, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Safwan ibn Isa عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Rasulullah sallam qala la nurathu ma tarakna fahu la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqatun. Kami ini tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan dia itu sedekah. Dan lihat di sini dua sikap yang berbeda antara Aba Fatimah radhiyallahu anha dengan sang istri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fatimah datang tadi karena apa? Tidak punya ilmunya. Bukan karena apa? Rakus terhadap harta, tidak. Tapi karena memang tidak tahu hadis ini. Bahwa seorang nabi itu tidak diwarisi hartanya. Begitu diberitahu tadi, langsung stop. Tidak melanjutkan apa tuntutannya. Sedangkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang secara apa ilmu waris berhak sebagai istri, karena beliau sudah tahu ilmunya, tidak ada tuntutan dari beliau. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. Tidaklah dibagi warisanku, baik itu berupa dinar, tidak pula berupa dirham. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i wa mu'nati 'amili. Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah untuk istri-istriku dan biaya untuk pegawaiku. Ini menerangkan dalam hadis Umar tadi, illa ma at'amahu, kecuali apa yang digunakan untuk makan, yaitu makan keluarga beliau. Maka itu ya tidak boleh disedekahkan. Maka yang digunakan makan keluarganya dan biaya pekerjanya, pembantunya, budaknya, fahuwa sadaqatun. Selain itu dihitung sedekah. Kemudian hadis berikutnya mengulang kejadian antara Abbas dengan Ali tadi. Kita bacakan hadis terakhir. Qala haddathana Muhammad ibn Bashar. Qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi. Qala haddathana Sufyan. An Asim ibn Bahdalah. An Zir ibn Hubaysh. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasulullah sallam dinaran wala dirhaman wala syatan wala ba'iran qala asyukku fil abdi wal amati. Dari sang istri menceritakan bahwa Rasulullah tidak meninggalkan emas perak, tidak pula kambing, tidak onta. Kemudian dikatakan salah seorang rawi, aku ragu tentang masalah apa budak, apakah beliau meninggalkan budak atau tidak. Maka subhanallah, ini sebagaimana kita katakan di awal bab ini tadi, jangan sampai kemudian apa kita terlena mengumpulkan harta kita di dunia untuk diwariskan kepada anak keturunan kita, sedangkan kita lupa untuk menyiapkan bekal kita di akhirat, warisan kita di akhirat. Semoga dengan kita membaca ini, kita menyadari hakikat tentang dunia ini. Dunia ini sebentar, dunia ini sedikit, dan kita akan segera meninggalkannya. Maka semoga Allah memudahkan kita semua dalam perjalanan dunia kita, perjalanan akhirat kita, sampai nantinya berujung pada surganya Allahumma. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.